Apakah maksud sombong dalam larangan isbal? Isbal ni pakai pakaian lebih daripada buku lali. Ingatlah, pakai lebih pada buku lali makruh. Sama tinggi dengan buku lali, lelaki-laki lah, puan tak. Sama tinggi dengan buku lali harus atas pada buku lali sunat. Tinggi sampai kat keting, sunnah. Tapi bukan semua pakaian, setengah pakaian. Ada setengah pakaian tak masuk larangan. Macam terapik, bawa motor besar tu lah. Takkan nak pakai seluar kat keting. Nampak tak? Bahan diazoh lah berbeti. Nak? Macam askar masuk hutang, komando ke apa tak? Takkan nak pakai baju sunnah. Sekat beti. Nak? Kalau di padang pasir, tak apa. Tak ada nyamuk. Dalam hutang nyamuk, pacak litoh. Nak? Ada dikecualikan. Jadi, yang haramnya, pakai pakaian nak menyombongkan diri. Nak maka haram. Jadi kalau kita pakai labuh pada buku lali bukan nak sombong diri, nak buat semegah, maka tidak haram lagi. Soalan seterusnya, apakah hukum makan ikan jerung? Dia nak makan ikan jerung. Jawabnya harus semua ikan.